Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kita lanjutkan jawaban beliau dalam pembahasan yang berkaitan dengan sihir. Walakin hadha as-sihra lahu 'ilajun. Akan tetapi yang namanya sihir itu bisa diobati. Ada ilaj, walahu dawa, ada pengobatannya, ada penyembuhannya. Sehingga orang yang terkena sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waqad waqa'a 'ala an-nabi, disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Dia dari kisah tersebut dari kaum muslimin terdapat faedah besar bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam manusia biasa yang tidak tahu alam gaib. Manusia biasa. Diambil dari kisah Nabi alaihissalatu wassalam terkena sihir adalah bahwasanya sihir itu bisa hilang dan bisa sembuh. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis tersebut yang panjang. Yang mengisahkan tentang sembuhnya Nabi alaihissalatu wassalam dengan menghancurkan sihir tersebut. Yang disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid ibn al-Asam. Sehingga dengan ini, Syekh mengambil sebuah kesimpulan. Sihir itu bisa disembuhkan. Jangan kita merasa pesimis atau kecil hati dalam mengingkari kemungkaran yang berupa sihir. Sihir itu bisa hilang dan bisa sembuh. Sebutkanlah beliau. Di antara caranya adalah diambil benda-benda yang dijadikan sebagai media sihir oleh mereka. Apapun itu bentuknya. Wajadu ma fa'alahu sahiru fa'ghadahu atlafahu. Bukhul atau cairan-cairan atau minyak-minyak tertentu atau benda-benda yang lain. Ambil barang itu dan sirnakan. Jangan dibakar. Ya. Fa'aburallahu nabiyahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa hakadha, demikianlah kata Syekh Ibn Baz. Idza wujida ma falu sahiru min taqidin khuyutin. Demikian pula apabila didapati semerti seperti ikatan-ikatan benang, ya, kain yang diikat ujung-ujungnya atau benang yang diikat oleh mereka, dan itu adalah salah satu di antara media sihir. Arabtu masamir badu ala bad ghairi dalika fa inna dhalika yutlaf, itu dihancurkan dengan dibakar dan membaca ta'awud bismillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. لأن السحرة من شأنهم أن ينفثوا في العقد. Karena di antara jenis tukang sihir adalah mereka yanfuthun, meniup pada buhul-buhul yang mereka telah bikin. Itu jikalau didapati benda-benda tersebut, maka dihancurkan. Kalau tidak, maka diruqyah sebagaimana yang akan beliau sebutkan di sini. Qala Syekh bin Baz, dalam menghadapi problematika hal ini, faqad yatimu ma aradu binillah wa qad yubtil. Dalam hal ini kita meyakini sihir itu bisa mengenai pihak yang disihir kadangkala, dan itu atas izin Allah, dan kadangkala tidak. Sehingga sihir ini juga tidak mesti berhasil. Ya, karena itu semua terjadi bukan atas usaha mereka semata, tetapi itu semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga jangan kita takut dengan hal yang semisal itu. Qala Syaib lam mengatakan, farabbuna ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Kita berlindung memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa keterangan cara menyembuhkan seorang yang terkena sihir. Sihir itu kaum muslimin macam-macam. Sihir ada yang bentuknya seorang terkena kesurupan. Al-mas min syaitan, kesurupan. Jinnya masuk ke tubuh orang tersebut. Ada juga sihir yang berbentuk seorang disakiti di antara salah satu anggota tubuhnya, tangan atau kepalanya, dengan rasa sakit pada kepala, al-wajah, dan berbagai macam. Ya. Ada yang dihayalkan dengan sesuatu hayalan, sehingga dia membenci suaminya, atau suami membenci istrinya. Ketika mau didatangi, dilakukan hubungan badan, merasa takut. Dan itu semuanya berbagai macam bentuk sihir. Qala Syekh, wa taratan yu'alaju sihr bil qira'ah. Kadangkala yang namanya sihir itu diobati dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Saungkana qara' al-mas'ur nafsahu idza kana ma'ahu 'aqlun, ya, salimun, au qara' 'alaihi ghairuhu, qara' ghairu 'alaihi. Bacaan itu dilakukan oleh dia sendiri atau bacaan itu dilakukan oleh orang lain. Ya, bacaan Al-Quran tersebut dalam rangka mengobati orang yang terkena sihir adalah dia yang melakukannya atau pihak lain yang melakukannya. Dengan catatan pihak yang disihir itu masih memiliki akal yang sehat. Kadang-kadang seorang yang disihir dia tidak bisa apapun. Ya, karena memang syaitannya menguasai, maka dia tidak bisa merukyah diri sendiri, maka butuh orang lain. Dibacakan Al-Quran padanya, fayanfuthu alaihi fi sadrihi, kemudian ditiupkan, disemburkan. Ya, yanfuth adalah meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah, ya, disembur tuh begitu pada apanya, fi sadrihi, dadanya, atau fi ayyi adwin min a'dha'ihi, atau salah satu di anggota tubuhnya yang terasa sakit. Itu di antara cara meruqyahnya. Wa yuqra 'alaihi bil Fatihah, di antara suratannya adalah dengan dibacakan padanya surat Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, ayatul kursi. Wa qul huwallahu, dan mu'awwadatain, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbin nas. Kemudian juga ayatus sihir ma'rufah juga dibacakan padanya, ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir, yang itu ada dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Thaha, dan yang lainnya. Secara umum Al-Quran adalah syifa'un, obat. Sehingga ayat manapun juga bisa untuk merukyah. Surat manapun juga sebagai obat. Tetapi kata Syekh, jika engkau mengerti ayat-ayat tertentu yang di situ terdapat firman Allah Azza wa Jal dalam rangka membatilkan sihir, engkau tahu itu, engkau membacanya berulang kali. Di antaranya adalah yang tadi kami sampaikan sebelum ini. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-117 sampai 119. Engkau bacakan ayat ini berulang-ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma ya'fikun." فوقال حق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Ini ayatnya. Kami wahyukan kepada Musa untuk melempar tongkatnya. Lebarkan tongkatmu wahai Musa. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Tongkatnya Musa berubah menjadi ular yang besar dan melahap semuanya yang mereka lemparkan di kancah tempat tersebut di hadapan raja mereka Fir'aun la'natullah alaih. Fawaqa al-haqqu, maka muncullah al-haq, kebenaran muncul. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batillah segala apa yang mereka lakukan. Ini ayat yang berkaitan dengan usaha kita menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan membaca wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika, maka mereka terkalahkan dalam peristiwa itu. Wanqalabu saghirin, dan mereka berbalik dalam keadaan hina rendah. Ayat ini ayat kaum muslimin di antara ayat-ayat yang disebut oleh para ulama kita, di antaranya Syekh bin Baz, untuk kita membacanya berulang kali. Di antara juga dalam surat Yunus yang tadi kita telah membacanya, Yunus ayat yang ke-79 sampai 82. Ini juga ayat yang dibaca berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Fir'aun, utuni bi kulli sahirin 'alim." Falamma jaa'a saharatu, qala lahu Musa, "Alquma antum mulqun?" Falamma alqaw, qala Musa, "Ma ji'tum bihi as-sihr? Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha la yuslihu 'amal al-mufsidin." Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ini surat Yunus yang berisikan tentang, dan ketika Fir'aun berkata, datangkanlah setiap tukang sihir yang pandai. Tatkala tukang sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkan apa yang kalian hendak melemparkannya. Tatkala mereka melemparkannya, hibaluhum, tali-tali mereka, maka Musa mengatakan, "Ma ji'tum bihi sihr? Yang kalian lakukan ini adalah sihir. Inna Allaha sayubtiluh." Sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Allah akan menghilangkannya, Allah akan melenyapkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi orang yang merusak. Wa yuhiqqullahul haqq, dan Allah nyatakan al-haq sebagai sesuatu yang benar dan menang. Bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Disebutkan juga dalam surat Thaha yang tadi kami sampaikan ayat yang ke-65 sampai 69. Sudah kita baca tadi di depan. Ya. Kemudian yang lainnya ayat kaum muslimin, qala Syekh bin Baz, "Wa yuqra'u aidan suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Wa surah qul huwallahu ahad. وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والأولى أن يكون والأولى ayyukarriru surah. Yang paling utama, kata beliau, yang paling utama dalam ruqyah orang yang terkena sihir adalah mengulang-ulang bacaan qul huwallahu ahad dan muawwadatain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 3 marrat. 3 kali 3 kali masing-masingnya. Beberapa ulama menyebutkan membaca sebanyak-banyaknya dengan niatan meruqyah. Dengan niatan meruqyah orang yang terkena terkena gangguan jin tersebut. Thumma yad'u, kemudian berdoa, mendoakan kesembuhan bagi dia. Di antara doanya kaum muslimin disebutkan Syekh Bimbas di sini, walaupun doa yang lain juga banyak. Beliau menyebutkan, mencontohkan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Doa ini, Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah kesedihan ini, hilangkanlah al-ba's. Al-ba's mencakup semua hal yang kita merasa menderita dengannya. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Ya Allah, hilangkanlah gangguan jin ini. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan ini. Adhibil ba'sa washfi, dan sembuhkanlah dia. Ya. Antasyafi, engkau adalah zat yang menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit atau sakit apapun setelahnya. Ala Syekh bin Baz, wa yukarrir hadza thalathan, diulangi 3 kali. Ini ucapan beliau. Kemudian disebutkan pula yang berikutnya. Wa hakadha yarkihi biqalihi. Tadi dibaca, demikian doa yang lainnya, ya, dibaca, kemudian kita sebutkan bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allah yashfik. Bismillahi arqiq. Artinya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqiq, aku meruqyahmu. Ya. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala hal yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin, dan juga aku meruqyahmu dari segala jiwa. Au 'ainin hasidin, atau dari mata yang hasad. Allahu yashfiq, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Ini beberapa doa-doa yang matur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan juga wa yad'u lahu bisyifa wal afiyah wa in qala fi ruqyati a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. A'udhu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Masing-masing dibaca 3 kali, 3 kali. Di tengah-tengah meruqyahnya. Yang berartinya adalah aku memohon perlindungan kepadamu. Dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari segala keburukan apa yang telah ada. Wa qarraha thalathan fahasan. Ini diulangi 3 kali. Dan ini pun sebuah kebaikan. Qala syaih. Kullu hadha minad dawa'il mufid. Ini semuanya adalah obat-obat yang sangat bermanfaat. Wa in qara'a hadhil ayat wa du'a. Ada cara lain. Kata beliau, jikalau ayat-ayat tadi di atas, doa tadi di atas dibaca di air. Fima, ada air di ember atau di bokor atau di gelas. Ya. dibacakan ayat-ayat tadi, hadis tadi, doa-doa tadi. Thumma syariba minhul mashur. Kemudian orang yang terkena sihir meminum air dari hal itu, dari minuman tersebut yang sudah diruqyah tadi. Waghtasala bibakihi wa tarawasha bihi. Kana hadza aidan min asbabi syifa atau syafa wal afiyah. Diminum sebagiannya, kalau masih ada sisanya maka disiramkan ke tubuh dia untuk mandi, kalau tidak disiramkan ke muka dia untuk cuci muka. Rawush dengannya, mandi dengan air yang diruqyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Syekh bin Baz, masih melanjutkan cabang beliau. Wa in ja'ala fil ma'i sab'a waraqat min as-sidr al-ahdar daqqaha wa ja'ala fil ma' kana hadha aidan min asbabi syifa. Jikalau ada daun bidara, diambil 7 daun, kemudian ditumbuk sampai halus begitu, kemudian dicampurkan ke air tadi, ya. Kemudian untuk mandi, maka ini pun diantara sebab-sebab kesembuhan juga. Itu semuanya kata Syekh sudah pernah beliau lakukan, beliau dan para ulama yang lainnya, dan bermanfaat. Waqad jarraba hadza katsiran. Sungguh telah mencoba doa-doa ini yang telah kami sampaikan tadi di atas. Wa naf'a Allah bihi, dan Allah memberikan manfaat dengan kesembuhan orang yang terkena sihir. Qad fa'alnahu, bahkan kami sendiri kata Syekh telah melakukannya. Meruqyah orang-orang yang terkena sihir. Ya. Walhamdulillah kata beliau, fa nafa'anahum Allah bidzalik. Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada mereka yang terkena sihir dengan sebab doa-doa yang kami sebutkan tadi di atas. Sekali lagi yang menyembuhkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi melalui sebab-sebab yang syar'i. Waqad jaraba hadza katsiran wa nafa'. Ala syai'u fa hadza dawa'un mufidun wa nafi'ul mashhurin. Ini sekali lagi adalah obat yang bermanfaat, yang sangat memberikan faedah bagi mereka-mereka yang terkena sihir. Wa hakadha yanfa'u hadza dawa' liman hubisa 'an zawjatihi. Demikian pula doa yang kami sebutkan tadi di atas sangat bermanfaat bagi mereka-mereka suami istri yang terkena sihir. Semisal kata Syekh, seorang suami tidak bisa mendatangi istrinya. Ya, artinya tidak bisa berhubungan badan dengannya. Karena melihat istrinya takut dengan suaminya, lihat sesuatu yang ada pada suaminya atau sebaliknya. Ya, maka kata Syekh, dengan doa yang tadi insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Fa idza ata bi hadhihi al-ayat wa hadha ad-du'a fa in qara'ahu 'ala nafsihi aw qara'a 'alayhi ghayruhu aw qara'a fi ma' thumma shariba min wa ightasala bil baqi aw jal 'alayhi waraqatan sidra sab'an fa qara'a 'alayhi atfi ma taqaddam thumma ightasala bihi kull hadha nafi'un bi idznillah. Ini semua bermanfaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala lil mashhur wal mahbus an zawjatihi. Wasyifa, sekali lagi beliau diakhiri dengan kalimat, ingat, kesembuhan itu biadillah, kesembuhan itu di tangan Allah Azza wa Jal. Innama hadi asbab, yang tadi kami sampaikan adalah asbab, sebab-sebab semata. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik atas kesembuhan. Wa kullu syai'in biadihi jalla wa'ala, segala sesuatu ada pada tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dawa wad-da'wa kulluhu biqadai wa qadrihi. Penyakit dan obat itu semuanya ada pada ketentuan Allah azza wa jal. Ma anzala da'an illa anzalahu shifa'an. Rasul mengatakan tidak Allah menurunkan satu pun penyakit kecuali Allah pula menurunkan apa? obatnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita selesai, kami akan sampaikan disebutkan dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keterangan banyak masyayikh, diantaranya Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Mulakhas Kitab Tauhid yang ada pada kita. Penyebutan tentang perihal mengobati sihir itu ada dua cara. Mengobati sihir yang secara syar'i halal, yang tadi kita sampaikan di depan. Ada juga pengobatan sihir dengan cara yang haram, yakni sihir diobati dengan sihir yang semisalnya. Dalam pembahasan kitab Tauhid, bab ma ja fi nushrah, bab tentang nushrah. Apa itu nushrah? Nushrah adalah cara menyembuhkan orang yang terkena sihir. Kita bacakan di sini langsung keterangan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Ya. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, an-nushratu halus sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an. An-nushrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Yakni menyembuhkan orang yang terkena sihir. Wa hiya naw'an, ada dua cara. Yang pertama, halun bisihrin mitlihi. Menyembuhkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ada orang kesurupan dipanggil dukun. Mulutnya dikasih kemenyan. Komat-kamit, kemudian mari sembuh. Ya, jinnya keluar. Setelah minta syarat, kayak kuburan baik, disapu. Langsung hilang jinnya. Yang penting syaratnya dipenuhi, sang dukun keluar dengan sihir yang semisalnya. Sembuh, sembuh. Itu semuanya biqadaillah, dengan takdir Allah Azza wa Jal. Tetapi itu sembuh dari sihir, masuk ke sihir yang berikutnya. Berarti tidak sembuh, wahai kaum muslimin. Bahkan dia terjerumus pada sihir dan meyakini benarnya sihir, dan dia tidak peduli dengan kesyirikannya. Ini yang pertama. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Dan inilah amal perbuatan syaitan mempermainkan manusia. Ada seorang yang terkena guna-guna, dibawa ke dukun. Kemudian setelah dijamba-jambi ini keluar, jarumnya keluar dari perut atau dari punggung. Ya, pasir-pasir keluar. Bahkan sampai alat rumah tangga, ada kompor keluar, baskom keluar. Ya malah untung pak daripada beli. Itu semuanya sihir. Itu min amali syaitan. Kalau lah sang sihir tersebut bisa sembuh, itu berpindah dari sihir ke sihir. Terus seperti itu. Tidak ada kesembuhan yang permanen. Permainan dukun saja. Ya, kewong sugih, wis di sihir bengkot telingane maning. Diperes apanya pak? Duite. Ujung-ujungnya dodolan minyak, ya, dodolan apa jimat, ini harganya 5 juta, ini wong sugi sih pak, ya, aja-aja cek orang percaya pak. Ada bisnis persihiran. Na'udzubillah min dzalik. Cara yang kedua kata Syekh. Nah, sebelum kita masuk cara yang kedua, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, bentuknya adalah yataqarabun nashiru wal muntashiru ila syaitan. Pihak yang akan menyembuhkan dengan pihak yang akan disembuhkan, dua-duanya bertaqarub kepada syaitan. Di antara bentuknya adalah melakukan syarat syaitan. bisa berbentuk tumbal, bisa berbentuk melakukan sesuatu yang lainnya, sajen atau melakukan ritual-ritual yang lainnya, ya. Sehingga ini menunjukkan apa, terjadi kesyirikan demi kesyirikan ketika mereka melakukannya dengan nusrah, jenis yang pertama. Yang kedua, wasani yang kedua adalah an-nusratu birruqyati wat-ta'awudzati wal-ad'iyati wad-da'awatil mubahati fahada jaiz. Yang kedua adalah an-nusrah, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan menggunakan ruqyah, dengan membaca suratan-suratan ta'awudat, atau kadangkala dengan adwiyah, obat-obatan, bisa obat herbal yang bisa menenangkan hati, bisa, tidak masalah. Ya, wa da'wa doa-doa yang mubahah, maka ini sesuatu yang jaiz, diperbolehkan. Bahkan barang siapa yang bisa untuk merukyah saudaranya, tentunya jangan nunggu diminta, karena meminta untuk dirukyah ini menghalangi dia termasuk dari 70,000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita tidak perlu untuk diminta, kita merukyah dia, ya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, ada satu kitab khusus, segini kitabnya, kalau dibaca 10 menit kayaknya enggak mungkin. Kitab ini berjudul Mukhtasar Ar-Ruqyah Syar'iyyah min Al-Kitab wa Sunnah Nabawiyah. Judulnya adalah Ringkasan Ruqyah yang Syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Nabawiyah. Kesimpulan dari kitab ini, lawang 10 menit maning Pak, rampung. Ya. Kesimpulan dari kitab ini, kaum muslimin, apa yang tadi disebutkan oleh Syekh. Yang kita sebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Rukyah itu bahasa Arab. Maknanya mantra. Itu aslinya. Jangan terkecoh dengan bahasa-bahasa mereka yang menamakan rukyah ternyata mantra syirik. Dalam hal ini, kaum muslimin, rukyah itu ada dua. Rukyah yang syar'i dan rukyah yang syirki. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, orang tidak takut dengan mencampur adukannya hak dengan yang batil. Karena itu kitab ini mengatakan rukyah syar'iyah. Karena memang ada rukyah yang syirkiyah. Sama-sama membacakan ayat. Sama-sama membacakan doa-doa. Tetapi ditambahi dengan berbagai macam syarat-syarat yang tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Adanya komat kamit, japa-japi, japa-japu yang tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Bahasa-bahasa yang majhul. Kalimat yang tidak dikenal maknanya. Ini semuanya talbis iblis. Orang menyangka itu syar'i. Tetapi padahal itu adalah sihir. Yang meminta bantuan pula kepada bangsa jin syaitan laknatullah alaih. Karena itu hati-hati wahai kaum muslimin. Di zaman sekarang ini berbagai macam muncul keanehan-keanehan. Ada orang yang gemar merukyah, ya. Kemudian ada mediasi, jinnya diambil dulu, kemudian dimasukkan orang lain, kemudian diajak dialog, kemudian dimasukkan lagi kepada yang terkena sihir. Loh ini dolanan apa Pak? Kata mereka ada ayat-ayat khusus yang bisa mengeluarkan jin. Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Jangan aneh-aneh, ada yang bisa menarik jin, kemudian dimasukkan ke botol, campur saus, atau kecap. Ada-ada saja, ini anekdot ya ikhwan. Hati-hati, ini semua dibalik itu ada sesuatu. Karena Rabi dan para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Apa ini ke jenis apa? Hadza wa qaum muslimin, hati-hati dari praktek yang seperti ini. Karena banyak orang yang mencampur adukan antara yang syar'i dengan yang syirki. Agar tidak ditolak rukyahnya mereka. Ya, ada juga orang yang profesinya lucu. Apa? Pengejar hantu. Ya. Pengejar hantu ya kaum muslimin. Hantunya lari karena dia lebih buruk daripada hantunya. Aneh-aneh. Profesinya ya kaum muslimin. Hati-hati, dunia ini dunia yang sedikit menyimpang, Anda jatuh pada hal yang syirik. Sedikit menyimpang. Ya. Saya pernah mendapati seorang ikhwan, dia sudah menasihati keluarganya, jangan dirukyah sama si A. Tim rukyah, ada tim sekarang rukyah. Karena ada order, Pak. Ya. Kaitannya jangan fulus, tim rukyah. Didatangkan merukyah. Ikhwan kita sudah berusaha mencekat ini. Ini orang enggak tahu akidahnya kayak apa. Keluarganya bela. Oh ini baca Quran. Betul dia baca Quran. Setelah selesai baca Quran. Diusap komat kamit. Dengan bahasa yang tidak difahami. Ikhwan ini paham. Ini syirik. Tetapi orang jahil tidak bisa membedakan. Keluarganya tidak paham kalau itu praktek kesyirikan. Dia sebagai anak gak bisa apa-apa. Keluarga menginginkan yang merukyah pihak tim itu. Ya karena pakai ini Pak, apa? Imam, pakai jubah meyakinkan. Ya? Luar biasa, ternyata dia bukan ahli sunnah. Maka rukyahnya rukyah yang bid'ah, bahkan masuk ke area kesyirikan. Wahakada kaum muslimin rahimani orang jami'an. Hati-hati dalam perihal ini. Kalau mau merukyah kepada orang yang ahlu sunnah. Betul-betul kita yakini ketauhidannya. Jangan ngabur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.